وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: تحريم تفسير القرآن بالرأي. Haramnya menafsirkan Al-Quran dengan akal, dengan perasaan. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala fil Qur'an, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dalam artian menafsirkannya, bi ra'yihi, dengan pendapat dia, akal dia, menurut saya, menurut pendapat saya, menurut hemat saya, dan seterusnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat, inilah yang menjadikan apa? Perpecahan, perselisihan. Barakallahu fikum. Kalau setiap orang, setiap kelompok menafsirkan sesuai dengan pendapatnya dia, pikirannya dia, maka akan semakin apa? Terpecah umat ini. Barakallahu fikum. Karena setiap orang akan menafsirkan sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan pendapatnya dia. Rawahu Tirmidzi. Wa fi riwayatin man qala fil Qur'ani bighairi ilmin. Riwayat yang lain, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an menafsirkannya tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Rawahu Tirmidzi. Kita lihat syarahnya Syekh Hafidhahullah. Fi hadainil haditsaini al-wa'idus syadidu ala man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi duna ruju'in ila masadir at-tafsir as-sahihah. Di dua hadis ini ada ancaman yang sangat keras, wa'idus syadid. Ala man fassara al-Qur'an, atas siapapun yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Baik. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat masing-masing, inilah yang menjadikan semakin banyaknya kelompok dan semakin terkotak-kotaknya umat ini. Semakin banyak pula aliran. Subhanallah. Ancaman keras bagi siapapun yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya tanpa kembali ke masdar tafsir yang benar. Walihada syaddada sallallahu alaihi wasallam ala man yufassirul qur'ana bighairi ilmin. Oleh karena itu beliau mempertegas, mengancam bahkan, ala man yufassirul qur'an, bagi siapapun yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu. Wa dzakara annahu satujibu dukhulal jannah. Istaujaba dukhulal jannah. Dan disebutkan oleh beliau alaihissalatu wassalam, siapa yang melakukan perkara ini, menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Faqala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan mengambil tempatnya dalam api neraka. Wa ja'a fi riwayatin annahu qala man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'. Riwayat yang lain kata Rasulullah, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, fa'asaba, walaupun dia benar, tepat, tetap dia salah. Barakallahu fikum. Wal haditsu saqahu Ibnu Katsir fi awwali tafsirihi wa jawwada isnadahu. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di awal tafsir beliau, dan beliau menganggap sanadnya jayyid. Fa bil haditsaini al-wa'idu syadidu ala man yufassirul Qur'an. Dua hadis ini ada ancaman keras bagi siapapun yang menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu atau hanya dengan akal dia, dari pendapat dia. Li'annal Qur'ana yufassiru yufassaru bi arba'ati asya, dzakara Ibnu Katsir. Karena Al-Quran ditafsirkan dengan empat, dzakara Ibnu Katsir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di awal tafsir, di awal tafsir beliau. Yang pertama tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ada ayat, maka ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Lianna kalamallahi yufasiru ba'duhu ba'da. Karena ucapan Allah saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Asal yang kedua, tafsirul Qur'ani bis sunnatin nabawiyah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah nabawiyah. Lianna ar-rasula mubayyinun lil Qur'ani. Karena Rasul memberikan keterangan tentang Al-Qur'an. Qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Baik. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Al-quwwah di sini kata Rasulullah sallallahu innal quwwata ar-rami. Quwwah di sini adalah memanah. Kekuatan adalah memanah. Barakallahu fiik. Contoh demikian. Baik. Contoh tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. Al-Qari'ah itu yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang setelahnya. Itulah Al-Qari'ah. Yani hari kiamat. Subhanallah. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah nabawiyah. Yang ketiga, tafsirus sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Tafsirannya para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Li'annahum talaqau 'anil rasuli tafsir Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka sendiri, ini para sahabat, menerima langsung dari Rasulullah SAW penafsiran Al-Quran. Rabi yang keempat, tafsir tabi'in, penafsiran tabi'in. Li'annahum akhadu tafsir an sahabati Rasulullah SAW. Karena mereka lah yang mengambil penafsiran Al-Quran dari sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita setelahnya tidak ada lagi yang boleh mengatakan, oh maksudnya ini, oh maunya ini. Tidak bisa. Kita harus tetap merujuk ke apa yang telah ditafsirkan oleh para a'immah kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disampaikan kepada kita dari Al-Quran itu sendiri. Taib. Wa hunaka tariqatun khamisa li tafsir al-Qur'anil Karim wa dhalika bil lughatil arabiyyah allati nazala biha. Di sana juga ada metode yang kelima untuk menafsirkan Al-Qur'an, yakni menafsirkannya secara bahasa, lughatan, yakni secara bahasa, karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Fa awwalu ma yubda'u bihi tafsirul Qur'an. Maka yang pertama kali yang kita pakai dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu sendiri. Huwa tafsiru ba'dihi bi ba'd. Yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Fa illam yujad fa minas sunnah. Kalau tidak dapati maka dicari dalam sunnah. Wa illam yujad fis sunnati fa innahu yufassaru bi tafsiris sahabah. Tidak didapati dalam sunnah maka ditafsirkan dengan tafsir para sahabat. Fa illam yujad fa bi tafsirit tabi'in. Kalau tidak dapati maka dengan tafsir tabi'in. Fa illam yujad fa innahu yurja'u fi dhalika ila al-lughatil arabiyyah allati nazala biha. Kalau tidak juga maka kita kembali ke bahasa yang dengannya diturunkan Al-Qur'an ini. Yani dengan bahasa Arab. Fahadihi ya masadirut tafsir, maka inilah masdar, landasan untuk kita menafsirkan Al-Quran. Walaysa hunaka masdarun akhar ghairu hadhihi al-masadir. Tidak ada lagi masdar yang lain. Baik. Wa ma tafsir Al-Quran bir-ra'i fa fihi al-wa'id asy-syadid. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, barakallahu fikum. Fabihi al-wa'du syadid, al-wa'idu syadid, maka padanya ada ancaman yang keras. Wa min huna na'khudh bi anna alladhina yufassiruna al-Qur'an al-an bi ara'ihim. Dari sini kita mengambil bahwa siapapun sekarang ini yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat dia, taib, wa bil fardhiyatil haditsah atau fardhiyat, yakni seandainya, taib, di zaman sekarang ini bil fardiyat wa bin nadhariyat aw ma yusamma bil i'jaz al ilmi, baik, atau dengan teori atau yang mereka sebut sekarang dengan i'jazul ilmi, baik. Oh, ini berarti ini tafsiran Al-Qur'an yang sudah turun dari sejak sekian tahun lamanya. Taib, inilah tafsiran untuk ayat ini. Lianna amalun basyariyun yukhti wa yusib. Tidak bisa. Barakallahu fiik. Yukhti wa yusib. Ya, salah. Terkadang juga benar. Taib, oh ini penemuan. Ya, boleh jadi ada penemuan lain setelahnya. Baik, wahadhin nadhariyat tataghayyaru faqad ta'ti nadhariyatun ukhra. Teori. Boleh jadi akan datang teori baru. Boleh jadi ada penemuan baru setelahnya lagi. Yang akan berubah. Fala tuj'alu tafsiran li kalamillahi azza wa jalla. Maka tidak boleh jadikan tafsiran untuk ucapan Allah azza wa jalla. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Yang Al-Qur'an ini tidak ada padanya kebatilan dari arah depan dan dari arah belakang. Tapi ma'ruf barakallahu fikum. Kisahnya Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi kata Umar kepada para sahabatnya. Tapi kenapa kok umat ini akan berpecah sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah? Padahal dari Tuhan yang mereka sembah satu, yakni Allah, nabi yang mereka junjung tinggi adalah Nabi Muhammad satu. Al-Quran yang diturunkan sama Al-Quran yang kita baca. Baik. Tapi kok kenapa berselisih? Kenapa berselisih? Baik. Kata Ibn Abbas, kita sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat dengan apa yang menjadi penafsiran beliau alaihi salatu wasallam. Akan datang nanti orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akal mereka, pemahaman mereka sendiri. Memahaminya dengan pemahaman mereka sendiri sehingga mereka berselisih. Kalau mereka berselisih, mereka akan saling memusuhi. Kalau mereka saling memusuhi, mereka akan saling memerangi. Baik. Kata Rasul, kata Umar, khlas. Baik. Belum diterima oleh Umar. Dan Umar pun masih tetap berpikir-pikir tentang jawaban Ibnu Abbas. Besoknya atau setelahnya, Umar memanggil Ibnu Abbas mengutarakan ulang jawabannya. Kenapa umat ini berpecah belah? Padahal Tuhan yang mereka sembah satu, Nabi mereka juga satu, Al-Quran yang mereka baca juga satu. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, kita ini tahu Al-Quran, di mana turunnya, tafsirannya apa, hukum yang ada padanya apa dan bagaimana. Tidak ada yang berselisih. Baik. Akan tetapi nanti akan datang satu zaman, baik, orang-orang akan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Tentunya akan berbeda karena setiap kepala memiliki pemikiran yang berbeda dengan kepala yang lain. Baik. Oh, menurut saya ini. Banyak itu. Subhanallah. Akhirnya tidak akan pernah ketemu. Yang ada adalah perselisihan. Kalau sudah ada perselisihan, akan muncul kebencian. Barakallahu fiikum. Dan kalau muncul kebencian, ya akan muncul peperangan. Subhanallah. Oleh karena itu, wajibnya kita kembali ke apa? Fahmus salaf. Inilah yang membedakan kita. Fahmus salaf. Bagaimana salafun salih memahami Al-Quran, memahami agama ini dan syariat kita ini. Demikian pula kita harus memahaminya. Baik. Karena yang menjadikan umat ini baik adalah apa-apa yang menjadikan generasi pertamanya baik. Tidakkah Rasulullah telah mengatakan bahwa sebagaimana telah kita pelajari? Ketika Rasulullah mengatakan wasatabtariqu hadhihi ummah ala 73 firqah, akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluha fi nari illa wahida. Semuanya dalam api neraka kecuali satu. Kila. Man hiya ya Rasulullah? Kelompok mana itu ya Rasulullah? Yang satu itu yang selamat. Kata Rasulullah, itlu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu kuncinya. Aku dan para sahabatku ada berada di atasnya pada hari ini. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang radiyatan mardiyah, barakallahu fikum, baik, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti diridhainya generasi pertama umat ini, ya harus kita memiliki keyakinan seperti keyakinan salafus saleh. Amalan sama seperti amalan salafus saleh. Sehingga orang yang datang dan mencoba mengikuti salafus saleh, maka dia dikatakan salafi. Barakallahu fiik. Ialah yang dikatakan salafi. Jadi kita langsung mengacu kepada salafuna salih ridwanullahi alaihim ajmain. Bukan berarti kita tidak butuh ke ulama, kita butuh sangat ulama-ulama kita, masya Allah. Baik. Butuh kita ke Al-Imam Syafi'i, kitab-kitabnya Al-Imam Syafi'i. Butuh kita ke Al-Imam Ahmad, kitabnya Al-Imam Ahmad. Baik. Ibn Al-Qayyim. Baik. Dan para a'imah semuanya. A'imatul Huda. Mereka adalah tokoh-tokoh agama kita ini. Yang kita ambil faedah ilmunya. Kita baca kitab-kitabnya. Subhanallah. Baik. Sampai di zaman sekarang kita ini. Ulama yang ada di atas sunnah. Berada di atas manhaj yang benar ini. Senantiasa kita tetap mendengar nasihat dan ucapannya. Subhanallah. Baik. Inilah yang menjadikan beda. Setiap kelompok yang ada, ketika kita runut, maka ujungnya akan sampai kepada pemilik pemikiran itu atau pendiri atau penggagas, barakallahu fikum, pemahaman itu, barakallahu fikum. Coba cek masing-masing kelompok ini, siapa ujungnya, ke siapa pendirinya. Tapi dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah ini, ujung-ujungnya kemana? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. As-Salafiyun. Taib al-firqatun najiyah. At-ta'ifatul mansurah. Taib. Nama yang banyak untuk satu manhaj. Barakallahu fiikum. Jadi ini fahmus salaf. Baik. Menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ini menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sesuai ditafsirkan oleh Rasulullah, ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Setelahnya, tidak bisa kita membuat penafsiran-penafsiran baru. Oh, maksudnya ayat ini, oh begini-begini. Tidak. Allah musta'an. Taib, ilahuna. Taib. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika syarullah ilahillah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaika.